خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Yang artinya janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam. Dan jahannam itu adalah tempat seburuk-buruknya. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, mereka mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Imam Al-Syeikh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, وهذه الآية المقصودة منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها. Maksud ayat ini adalah sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang mereka rasakan, tentang apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kafir berupa perhiasan dunia dan kenikmatan mereka di dalamnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri itu. Maksudnya adalah orang-orang kafir diberikan kekayaan, diberikan pangkat, diberikan jabatan. Maka kita sebagai orang-orang yang muslim, mukmin, jangan terperdaya, jangan merasa iri dengan mereka. Kenapa demikian? Karena dia adalah nikmat yang sedikit dibandingkan surga yang nikmatnya tiada tara yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Inilah makanya penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa ini adalah hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika orang-orang kafir tersebut kaya raya, mendapatkan pangkat, jabatan, maka sesungguhnya apa yang mereka dapatkan tersebut, menjadi penguasa, apa yang mereka dapatkan tersebut sangatlah sedikit dibandingkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubuhum fi biladi bi anwa'i at-tijarat wal makasib wal ladzati wa anwa'i al-'izz wal ghalabati fi ba'd al-awqat. Artinya pulang perginya mereka di seluruh negeri dengan berbagai macam perdagangan. Maksudnya orang-orang kafir mereka pintar berdagang ke sana kemari, ke negeri Syam, berdagang ke luar negeri, pintar berdagang. Bahkan sampai sekarang orang-orang kafir ahli dalam dagang. Mata pencaharian, kesenangan, berbagai macam kemuliaan dan kemenangan pada sebagian kesempatan. Ini masih ada kaitannya dengan peperangan Uhud. Kemenangan pada beberapa kesempatan. Ketika mereka di perang Badar kalah telak, maka di peperangan Uhud mereka pada akhirnya bisa mendesak kaum muslimin. Pada akhirnya mereka bisa mendesak kaum muslimin. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita lihat dari orang-orang kafir, maka jangan membuat kita terperdaya kemudian putus asa. Kenapa? Karena sekali lagi itu semua dibandingkan nikmat yang ada di surga sangatlah sedikit. Kemudian penulis mengatakan, fa inna hadza kulluhu mata'un qalil laisa lahu thubutun wala baqa'. Sesungguhnya ini semua hanyalah kesenangan sementara yang tidak akan tetap dan tidak akan kekal. Karena cuma di dunia, dan dunia akan hancur. Nah, ini kan ini letak hiburannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kaum muslimin dalam keadaan miskin, melarat, kesulitan, kemudian taraf kehidupan ekonominya rendah, tetapi jangan sedih. Karena apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan dunia, harta melimpah ruah, jabatan tinggi, dimuliakan oleh manusia, itu hanya sedikit. Dan sedikit itu pun la thubuta lahu wa la baqa. Dia tidak tetap dan tidak kekal. Artinya akan hilang, akan hancur. Bahkan hilangnya sebelum kiamat. Hilangnya bisa jadi sebelum kiamat. Banyak orang kita dapati dulunya kaya raya, kemudian Allah balikan keadaannya menjadi orang miskin. Banyak orang yang dulunya sehat walafiat, Allah balikan keadaannya menjadi orang yang penuh penyakit. Maka kalian, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatmu, jangan terpedaya dengan keadaan seperti itu. Karena nikmat tersebut sedikit. Kemudian di samping sedikit, la thubuta lahu wa la baqa. Tidak tetap dan juga tidak kekal. Bal yatamatta'una bihi qalilan wa yu'adzabuna 'alaihi tawilan. Ini subhanallah, ini perkataan menarik. Akan tetapi atau bahkan mereka menikmatinya sebentar, lalu akan disiksa karenanya selamanya. Artinya, nikmat yang didapat dari mulai rumah megah dengan segala macam fasilitas, mobil mewah, harta bertumpuk, makanan, minuman, pakaian, transportasi, mereka rasakan itu. Dan itu sebentar. Dibayar dengan siksa yang pedih, yang terus menerus, tidak akan pernah terputus, dan juga ditingkatkan siksanya, tidak akan pernah diringankan selamanya. Ya, tidak akan pernah diringankan selamanya dalam keadaan yang begitu panjang. Jadi ini hanya orang-orang yang berakal yang memahami bahwasanya seorang harus menahan syahwatnya demi mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Dibandingkan dia mengumbar syahwatnya, mendapatkan harta, tahta, jabatan, wanita, tetapi dia menjual kenikmatan yang abadi. Ada perkataan dalam Al-Qayyim, saya baca tadi malam. Dia mengatakan, kaifa yakunu haqilan man ba'al jannah bi syahwatin sah. Subhanallah, perkataan indah. Bagaimana bisa menjadi orang cerdas, berakal, orang yang menjual surga dengan syahwat yang sebentar, dengan syahwat yang tiada bisa dihitung waktunya. Contoh zina. Menjual surga dengan syahwat yang sebentar. Contoh melihat hal-hal yang diharamkan. Menjual surga dengan syahwat yang sebentar. Contoh mencuri, korupsi, menipu, memarkup. Menjual surga dengan syahwat yang sebentar. Syahwatnya sebentar. Baik itu dari mulai harta, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap tahta, syahwat terhadap wanita. Itu tidak berakal, enggak cerdas namanya. Nah, orang beriman ini merupakan tasliyah bagi orang beriman, yaitu mereka yatamatta'una bihi qalilan wa yadhabuna 'alaihi tawilan. Mereka merasakan nikmat tersebut sebentar, tetapi disiksa atas nikmat tersebut selamanya. Maka indahlah menjadi orang mukmin muslim, meskipun di dunia letih, capek, mungkin harus bangun subuh, sholat di masjid, nuntut ilmu, merelakan anak ke pesantren, bersedekah, berpuasa, menahan syahwat mata, syahwat lisan, syahwat mat, syahwat kemaluan, demi surga yang kekal abadi. Jadi kebalikannya, orang beriman itu yu'adzabuna qalilan thumma yatamatta'una tawilan. Mereka mungkin dalam tanda kutip disiksa di dunia sedikit, sebentar, tetapi mereka merasakan nikmat kekal abadi nanti selamanya di surga. Hadhi a'la halatu takunun halata a'la halatin takunu lil kafir. Waqad ra'aita ma ta'ulu ilayh. Yang artinya, ini merupakan kondisi kenikmatan yang paling tinggi bagi orang kafir. Kondisinya begitu. Dapat nikmat sebentar, tapi disiksa selamanya. Dan sungguh kamu telah melihat kondisi apa yang akan kembali kepadanya. Maksudnya, siksanya selama-lamanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala persis seperti ayat-ayat yang banyak dalam Al-Qur'an. Jadi ini metode yang disuguhkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jangan tertipu dengan nikmat orang kafir yang sementara dan selanjutnya mereka disiksa selamanya. Jangan tertipu itu. Ya, jangan tertipu dengan nikmat orang kafir yang sementara, yang nanti mereka akan disiksa selamanya. Ini banyak Allah sebutkan bentuk-bentuknya dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Ghafir ayat 4. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Yang artinya, tidaklah menentang dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka janganlah kekuasaan mereka di bumi memperdaya kalian. Janganlah. Mereka mungkin mempunyai kekuasaan, jangan terperdaya. Hampir sama dengan ayat ini. Di banyak ayat-ayat yang semisal dengan surat Ali Imran ayat 196-197 ini. Di antaranya juga surat Yunus ayat 96-70. Innal ladzina kafaru 'ala Allahi al-kadziba la yuflih. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflih. Mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudziquhumul 'adzaba asy-syadida bima kanu yakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Perhiasan di dunia mereka dapatkan. Kemudian mereka dikembalikan kepada kami. Kemudian kami akan rasakan siksa yang pedih terhadap apa yang telah mereka kufurkan. Kami akan rasakan kepada mereka siksa pedih. Jadi di dunia dapat nikmat, mata'un fid dunya tsumma ilaina marji'uhum tsumma nudziquhumul 'adzaba asy-syadida bima kanu yakfurun. Kami kasih kenikmatan dunia. Jadi Pak, Bu, jangan heran orang kafir kaya. Jangan heran orang kafir saudagar kaya raya. Jangan heran orang kafir mereka sukses dunia, tetapi mereka disiksa nanti selamanya di akhirat. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Tsumma nudziquhumul 'adzab asy-syadid. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang pedih. Atas apa? Bima kanu yakfurun, atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelipur lara bagi orang muslim yang mungkin keadaan ekonominya menengah ke bawah atau kurang dari bawah, ataupun pelipur lara bagi kaum muslim yang mungkin hidupnya penuh dengan penyakit, pelipur lara bagi kaum muslim yang mungkin hidupnya tidak sesuai dengan standar ekonomi yang baik dan semisalnya. Ya. Maka jangan sampai terperdaya dengan hal tersebut. Begitu juga sama dengan surat Luqman ayat 42. Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh. Kami berikan nikmat kepada mereka sedikit, kemudian kami paksa mereka menghadap kepada siksa yang sangat berat. Nah, lihat, itu konsep Al-Quran. Ya. Begitu juga dalam surat At-Tariq ayat 71. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka famahilil kafirin, maksudnya adalah berikan mereka orang-orang kafir keleluasaan. Amhilhum ruwaida. Kemudian berikan mereka kekuasaan sebentar saja, tapi nanti di akhirat siksa yang selamanya. Nah, jadi jangan sedih pada ikhwah. Kalau seandainya seseorang sholat, saf pertama, bakti orang tua, baca Quran, sering berdoa, sering berzikir, tapi keadaan ekonominya menengah ke bawah, atau keadaan keluarganya berantakan, jangan sedih. Tetapi teruslah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, begitu juga dalam surat Al-Qasas ayat 16 dan banyak sekali para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat ke-198 Allah Subhanahu wa taala berfirman, penulis mengatakan, wa ammal muttaquna li rabbihimul mu'minuna bih fama'a ma yahsulu lahum min 'izzid dunya wa na'imiha lahum jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka yang beriman kepadanya, di samping apa yang mereka peroleh berupa kemuliaan dunia dan kenikmatannya, mereka mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini perlu diperhatikan. Lihat, orang bertakwa bukan seluruhnya melarat, bukan seluruhnya miskin. Bahkan banyak orang yang bertakwa, mereka terjamin kehidupannya, kehidupan duniawinya. Jadi orang bertakwa mendapatkan kenikmatan dua kali. Di dunia diberikan nikmat sesuai dengan apa yang dia perlukan, di akhirat surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat kemarin ustaz kita, Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Abu Abdul Muhsin Iran dan Dirjah Bidahullah, sebagian orang-orang liberal mengatakan, kenapa Allah menyebutkan sungai? Apa indahnya sungai? Maka ini karena fitrah mereka berubah. Karena sungai bagaimanapun dia indah sampai sekarang. Orang dari tempat-tempat yang begitu jauh yang tidak ada sungai pergi ke pedesaan cuma ingin melihat sungai. Jadi Al-Quran itu dan syariat Islam secara umum itu adalah abadiyah. Ajarannya itu abadi. Bukan hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Falau qadira annahum fi dari dunya qad hasalahum min kullu bu'sin wa shiddah wa ana wa mashaqqah lakana hadha binisbati ila an-na'im al-muqim wal 'aysi as-salim was-sururi wal huburi wal bahjah nazran yasiran wa minhatan fi surati mihnah." Sekiranya, nih perhatikan, kalau ada juga orang beriman ditetapkan bahwa mereka di dunia mendapatkan segala macam kesulitan, kesempitan, kelelahan dan segala macam kesusahan. Andai Kalau seandainya ada orang beriman, sulit, menderita, susah, letih, lelah, maka niscaya hal itu bila dinisbatkan kepada kenikmatan yang abadi. Ya. Apa yang seseorang dapati dari kemiskinan, penyakit, musibah, dibandingkan kenikmatan yang abadi, kehidupan yang selamat, kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan adalah suatu yang remeh. Lagi kecil. Dan karunia dalam bentuk ujian. Jadi, gak apa-apalah. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu, apa ya, sajak atau apa? Berakit-rakit ke hulu. Apa itu namanya? Pantun. Peribahasa. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang, kemudian. Peribahasa Indonesianya begitu. Kalau seandainya ada tuh orang beriman, yang memang dia di dunia sakit-sakit dulu, punya penyakit, miskin, ya, kemudian tidak laku, mau nikah nggak laku, gitu, ya, kemudian ya macam-macam. Maka dibanding apa yang dia dapat dibanding dengan nikmat yang menunggunya, ini tidak ada apa-apa. Bagaikan kata Syekh di sini, beliau mengatakan minhah fi surati mihnah. Minha itu adalah karunia, tapi dalam bentuk ujian dulu. Jadi ingin dapat sesuatu yang besar harus diuji dulu. Ujiannya sedikit dibandingkan sesuatu yang besar, pahala yang besar yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala ta'ala, oleh sebab itulah Allah berfirman, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Jadi peribahasa Indonesia itu benar. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Itu benar itu. Sakit dulu, gak apa-apa. Bangun malam, luangkan waktu, sholat malam, walau satu rakaat. Kadang kaget bangun sudah jam 5 kurang seperempat, belum sholat malam, kaget dia. Kasihkan tidur. Ya. Kemudian mungkin ada yang bangun jam 4, baca-baca Quran, dalam keadaan ngantuk, di keheningan subuh. Capek dia bekerja, kemudian harus bersedekah, harus berzakat. Bersakit-sakit dulu, tapi bersenang-senang kemudian. Dan sakit yang dia dapatkan, itu tidak sepadan dengan nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak ada rasa sakit sebenarnya. Makanya Syekh mengatakan bahwasanya ini semua adalah minhah fi surati mihnah. Minhah, ujian. Karunia dalam bentuk ujian. Oleh sebab itulah Allah mengatakan, apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Nah, ini saya ingin mengatakan, berbakti kata Syekh di sini, wahumul ladzina barrat qulubuhum. Barrat qulubuhum, fa barrat aqwalahum wa af'alahum fa athabahumul barrur rahim min birrihi ajran 'aziman wa ata'an jasiman wa fawzan daiman. Mereka itu siapa yang disebut dengan orang yang berbakti? Kalau bahasa Arabnya abrar, siapa abrar ini? Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya baik hingga lisan dan perbuatan mereka pun baik. Nah, Syekh mengambil pendapat ini karena nanti ada pendapat lain. Abrar adalah orang yang memperbaiki hatinya. Karena ketika hati baik, bersih, maka lisannya pun baik. Tidak suka bohong, tidak suka sumpah palsu, tidak suka riba, karena hatinya baik. Wa af'alahum dan perbuatan mereka pun baik, karena hati baik. Ini disebut abrar, orang yang bersih hatinya, yang menimbulkan lisan dan perbuatan baik. Sehingga Allah yang maha baik, lagi yang maha penyayang, memberikan balasan yang baik bagi mereka dengan kebaikannya sebagai pahala yang besar dan pemberian yang agung serta kemenangan yang abadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan siapa itu abrar. Abrar, orang-orang baik tadi. Beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summul abrar li'annahum barrul aba wal abna." Kenapa disebut abrar? Karena mereka ketika jadi orang tua, ketika jadi anak, mereka berbakti kepada orang tua. Dan ketika mereka jadi orang tua, mereka berbakti kepada anak. Makanya saya sering mengatakan, kama anna liwalidayka alaika haqqan, kadzalika liwalidayka alaika haqqan. Sebagaimana engkau wajib berbakti kepada kedua orang tuamu, dan engkau ketika jadi orang tua pun wajib berbakti kepada anakmu. Makanya disebut dengan apa? Abrar. Berarti ini pendapat yang kedua. Abrar adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua ketika dia jadi anak, dan berbakti kepada anak ketika jadi orang tua. Ini abrar. Jadi Syekh mengambil pendapat, abrar adalah orang yang bersih hatinya, sehingga lisan dan perbuatannya pun bersih, baik. Pendapat kedua yang dimukakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, abrar adalah orang yang berbakti kepada orang tua ketika menjadi anak, dan berbakti kepada anak ketika menjadi orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat selanjutnya 199 dan 200. Dan ini adalah dua ayat terakhir dari surat Ali Imran. Wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang diturunkan kepadanya, dan sesuatu yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berkata, "Ai wa inna min ahli kitab qa'ifatun muqifatun lil khair." Maksud dari dan sesungguhnya di antara ahli kitab, siapa ini ahli kitab ini? Ada suatu kelompok yang dibimbing kepada kebaikan. Nah, ini kan karena tafsir As-Sa'di ini tafsir ringkasan, beliau tidak menyebutkan ringkasannya. Siapa sih orang ahlul kitab yang dibimbing kepada kebaikan? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan beberapa pendapat bahwa orang-orang ahlul kitab yang dibimbing kepada kebaikan, mereka ini salah satu di antaranya adalah yaitu Raja Najasyi. Rajanya Ethiopia, negeri Habasyah, Ethiopia. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini, yang dibimbing kepada kebaikan, siapa mereka? Siapa dia? Raja Najasyi. Disebutkan bahwa di dalam hadis dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau membaca surat Kaf Ha Ya Ain Sad bi hadratin Najasyi malaka malikul Habasyah, malikil Habasyah, ketika Ja'far bin Abi Thalib berhijrah dari kota Mekah ke negeri Habasyah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib membaca Kaf Ha Ya Ain Sad, surat apa? Maryam. Di hadapan Raja Najasyi, rajanya negeri Ethiopia, Raja Habasyah. Wa indahu al-batariqah wal-qasawisah baka wa bakau ma'ah. Dan di sisi Raja Najasyi ada pembesar-pembesar, pendeta-pendeta, rahib-rahibnya. Maka ketika mendengar surat Maryam dibacakan, Najasyi radhiyallahu anhu menangis. Dan juga orang-orang sekitarnya pun ikut menangis. Hatta akhdabu lihahu. Sampai mereka basah. Air mata mereka membasahi jenggot mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ahlu kitab mereka pun berjenggot. Sebenarnya. Mereka pun berjenggot. Jadi dari kaum Yahudi, Nasrani pun berjenggot. Cuma ada di antara kaum Yahudi dan Nasrani yang nakal. Jenggotnya dipotong, kumisnya dipanjangkan. Sama dengan kaum Muslimin seperti itu. Ada orang-orang yang nakal. Jenggotnya dipotong, kumisnya dipanjangkan. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, An-Najasyiy lamma mata na'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabi. Faqala inna akhan lakum bil Habasyah qad mata fasallu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Raja Najasyi meninggal, maka beliau memberitahukan kepada para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa memberitahukan orang yang sudah meninggal boleh dengan syarat tidak seperti kebiasaan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah bagaimana? Memberitahukan orang yang sudah meninggal di atas bukit dengan menangis-nangis menceritakan kebaikannya. Adapun sekedar memberitahukan kematian, terutama agar jenazahnya diurus oleh kaum muslimin, ini boleh. Memberitahukan agar disolatkan, memberitahukan agar diurus jenazahnya, memberitahukan agar orang bertakziah, ini diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sesungguhnya saudara kalian, ini menunjukkan kaum muslim menunjukkan bahwasanya Raja Najasyi beriman karena disebut sebagai saudara kalian di negeri Habasyah sudah telah meninggal, fasallu alaih, maka salatlah atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh salat ghaib atas seorang muslim yang meninggal di luar daerahnya. Dan terjadi khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah tidak disyariatkan. Sholat jenazah secara gaib tidak disyariatkan. Ada yang mengatakan sholat jenazah secara gaib disyariatkan bagi orang-orang yang terkenal, pejuang, pemimpin, ulama terkenal seperti Raja Najasyi. Ada yang mengatakan sholat jenazah disyariatkan bagi seorang muslim yang belum ada mengurusnya di negeri dia meninggal. Dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الصَّحْرَةِ فَصَفَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Maka Nabi Muhammad SAW keluar ke lapangan. Kemudian para sahabat membentuk saf dan beliau sholat atas Najasyi. Padahal beliau di Madinah. Sedangkan Raja Najasyi adalah Raja Habasyah, meninggalnya di mana? Ini Ethiopia, di Habasyah. Ini menunjukkan disyariatkannya sholat jenazah atas mayit yang secara gaib. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya itu khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahu alam, pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah itu syariat dibolehkan untuk seluruh umat Islam, tetapi lebih diutamakan bagi siapa yang meninggal dan di daerahnya dia belum diurus secara Islam, padahal dia Muslim. Dan permasalahan khilaf di antara para ulama. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pendapat yang lain dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Ini pendapat yang ketiga berarti. Pendapat yang kedua bahwasanya dari sesungguhnya di antara ahlul kitab yang dibimbing kepada kebaikan, mereka itu adalah, kata Imam Mujahid, muslimatu ahlil kitab. Ahlul kitab yang beriman, yang masuk Islam. Siapapun dia, bukan hanya Raja Najasyi. Ini pendapat yang kedua. Ya, ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, pendapat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa yang dimaksud di antara ahlul kitab yang dibimbing kepada kebaikan adalah hum ahlul kitab alladzina kanu qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlul kitab yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Fattaba'u wa 'araful Islam. Akhirnya mereka mengikuti Islam tersebut. Berarti sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Nabi Isa. Mereka umatnya Nabi Isa dan mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Fa'atahumullahu ta'ala ajratsnaini lilladzina kanu 'alaihim minal iman qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabilladzi tabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Nabi diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beriman kepada Islamnya Nabi Isa kemudian beriman kepada Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mendapatkan dua pahala. Nah, ini pendapat yang kedua. Yang keberapa? Yang ketiga. Di antara ahlul kitab yang dibimbing kepada kebaikan adalah orang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Nah, kita lanjutkan. Makanya kan disebutkan oleh Allah setelah itu, ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itu mendapatkan pahala mereka di sisi Allah Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, sedikit bersabar ya, karena ini insyaallah selesai. Beliau mengatakan, "Wa hadzal imanun nafi' la kaman yu'minu bi ba'dhir rusul wal kutubi wa yakfuru bi ba'd." Yang artinya, keimanan yang berguna ini tidaklah seperti orang yang beriman kepada sebagian rasul dan kitab dan kafir kepada sebagian yang lain. Nah, ini kebiasaannya orang Yahudi. Beriman kepada sebagian kitab, tidak beriman kepada kitab yang lain. Buktinya apa? Beriman kepada Taurat tapi tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan tidak beriman kepada Injil. Beriman kepada Nabi Musa tapi tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Itu kebiasaan ahlul kitab. Adapun iman yang bermanfaat adalah yang sebenar-benar iman, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan ada kelapangan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikutiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang imannya benar-benar bermanfaat. Begitu juga bagi kita, bagi orang muslim. Iman yang bermanfaat adalah iman yang sebenar-benar iman, yang mencakup seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kita imani. Ya. Ini kadang-kadang sebagian orang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dia selisihi demi sebagian sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dia selisih demi mengikuti ajaran nenek moyang, kebiasaan orang terdahulu. Ini namanya beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian. Dan itu kebiasaan ahlul kitab. Dan itu iman yang tidak bermanfaat. Iman yang bermanfaat, iman yang menyeluruh. Ya, iman yang menyeluruh. Walihada lamma kana imanu ma'aman haqiqiyan sara nafi'an fa'ahdatha lahum khasyatullah wa khudu'ahum lijalalihi al-mujibu lil-inqiyadi li-awamirihi wa nawahi wal-wukufi inda hududi wa ha'ulai ahlul kitab wal-ilm alal haqiqah. Beliau mengatakan, oleh karena itu ketika keimanan mereka menyeluruh bersifat hakiki, maka menjadi sesuatu yang berguna hingga menimbulkan rasa takut bagi mereka kepada Allah dan ketundukan mereka di bawah kemuliaannya yang mengharuskan ketundukan kepada perintah dan larangannya serta tidak melampaui batasan-batasannya. Ini sebenar-benarnya iman. Mereka itulah ahli kitab dan ahli ilmu dalam makna yang hakiki. Ya. Jadi ini juga perhatian bagi kita nih. Kita mengaku orang yang mengikuti pemahaman salaf. Maka al-ibrah laisa bid-da'awa walakin al-ibrah bil-haqa'i wal-a'mal. Yang menjadi ukuran bukan hanya sebatas pengakuan. Saya muslim salafi, bermanhaj salaf, mengikuti pemahaman para sahabat. Bukan hanya pengakuan, tetapi bagaimana pengakuan tersebut dibarengi dengan amal. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Laisa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakinnal imana bima waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal." Yang artinya, bukan iman itu dengan cita-cita, angan-angan. Saya mau sholat malam, saya mau baca Quran, saya mau. Bukan dengan angan-angan. Tapi iman itu yang menancap dalam hati dan diaplikasikan, direalisasikan. Dibenarkan keberadaannya dengan amal. Dengan amal. Nah, itu yang iman yang bermanfaat. Semakin dia beriman, semakin dia khusyuk, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mengaku beriman, mengaku di atas sunnah, mengaku bermanhaj salaf, tetapi perbuatan perkataannya di luar dari keimanan, masih sibuk dengan perbuatan bid'ah, menyimpang dari tauhid, ya, maka ini tidak benar. Ya, tidak benar secara pengakuan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Jadi, semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Bukan semakin berani berselancar dengan maksiat. Ya. Wa min tamami khasyyatihim lillah annahum la yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila. Dan termasuk kesempurnaan rasa takut mereka kepada Allah adalah bahwa mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Apa maksudnya menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit? Kata Syekh, fala yaqdumun yuqaddimuna ad-dunya 'ala ad-din. Nah, ini contoh menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka tidak mendahulukan dunia daripada agama. Wal wuqu kama fa'ala ahlul inhiraf alladzina yaktumuna ma anzalallahu wa yashtaruna bihi thamanan qadila. Yang artinya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dan mereka tukarkan dengan harga yang murah, yang sedikit. Ya, seperti orang ahlul kitab Yahudi. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anaknya sendiri. Artinya mengenal anak sendiri itu dari mulai kecil tahu sifatnya. Tetapi mereka tidak mau beriman gara-gara hanya khawatir kekuasaan di selain tangan mereka. Itu namanya menjual. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Wa amma haula fa'arafu al-amra 'ala al-haqiqah wa 'alimu anna min a'zami al-khusran ar-ridha bid-duni 'anid-din. Yang artinya, Mereka sangat mengetahui secara perkara, suatu perkara secara hakiki, dan mereka paham benar bahwa sebesar-besar kerugian adalah rela dengan dunia yang hina daripada agama. Nah, ini kerugian yang sangat besar. A'zamul khusran ar-ridha bidun 'anid dunya. Kerugian yang sangat besar lebih rela dunia dibandingkan agama. Wal wuquf ma'a ba'dhi hududhin nafs as-safliyah wa tarkil haqqi alladhi huwa akbaru hadhin wa fawzin fid dunya wal akhirah. Yang artinya, dan lalu mereka mendahulukan kebenaran, mengikuti hawa nafsu yang rendah dan meninggalkan kebenaran yang merupakan sebaik-baik keberuntungan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Fa'atharul haqqa wa bayyanuhu wa da'u ilaih. Lalu mereka mendahulukan kebenaran, menerangkannya dan menyeru kepadanya. Mereka mengingatkan dari kebatilan, lalu Allah memberikan pahala atas hal itu kepada mereka, yaitu dengan menjanjikan mereka pahala yang melimpah dan ganjaran yang baik. Dan Allah mengabarkan kepada mereka bahwa akan kedekatannya dan bahwa Allah amat cepat perhitungannya. Mereka tidak akan dapat memperlambat apa yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka, karena apa yang akan datang pasti terbukti terjadi dan itu sangat dekat. Kemudian ayat yang ke-200, ثم حظ المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو الفوز بالسعادة والنجاح. Yang artinya, kemudian Allah menganjurkan kepada kaum mukminin kepada suatu yang dapat menyampaikan mereka kepada kemenangan, yaitu keberhasilan dengan memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan. Wa anna at-tariqal musila ila dzalika luzumus sabr. Dan bahwa jalan yang dapat menyampaikan kepada hal itu adalah konsisten terhadap kesabaran. Alladzi huwa hafsun nafs ala ma takrahuhu min tarkil ma'asi wa min as-sabr 'ala al-masa'ib wa 'ala al-awamir ats-tsaqilah 'ala an-nufus. Yaitu menahan diri, sabar artinya menahan diri dari hal-hal yang dibenci berupa meninggalkan kemaksiatan, sabar meninggalkan maksiat, dan bersabar atas musibah, sabar mendapatkan perkara yang tidak enak di dalam, yang buruk menurut dia, dan terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa, sabar dalam melaksanakan perintah. Tiga jenis kesabaran itu adalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu harus sabar. Fa'amarahum bis-sabri 'ala jami'i dzalik. Maka Allah memerintahkan mereka untuk sabar atas semua itu. Wal musabarah. Ini kan perintah sabar dan musabarah. Apa itu musabarah? Wa hiyal mulazamah wal istimrar 'ala dzalika 'ala ad-dawam. Musabarah memaksa diri untuk sabar. Jadi perlu dipaksa, Pak. Ya, memaksa diri, jadi bukan hanya sekedar menahan diri, tapi juga memaksa untuk menahan diri. Menahan diri, kemudian dipaksa diri untuk menahan diri dalam ketaatan, baik menjauhi maksiat, mengerjakan ketaatan, ataupun sabar terhadap musibah. Memaksa, harus ada semacam paksaan. Karena yang dituntut bukan hanya sabar sekali, tetapi terus bersabar dalam mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ataupun mendapatkan musibah yang buruk. Wa muqawamatul a'da fi jamil ahwal, dan secara terus-menerus dan menghadapi musuh dalam segala kondisi. Ya. Baik. Kemudian wal musabar hiya wal murabatah wa huwa luzumul mahal alladhi yukhafu min wusulil adwi minhu wa an yuraqibu a'da'ahum wa yamna'uhum min wal wusuli ila maqasidihim. Kemudian yang kedua yaitu murabatah. Murabatah adalah berjaga pada suatu tempat yang ditakutkan musuh akan melaluinya, dan mengamati musuh mereka dan mencegah mereka berhasil memperoleh tujuan-tujuan mereka. Ini berarti menjaga perbatasan. Jadi ingin dapat surga, maka yang pertama bersabar. Kemudian yang kedua murabatah. Murabatah salah satu tafsirannya adalah menjaga per batasan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ada tafsiran yang lain. Murabathah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adalah yaitu duduk di masjid. Ya, duduk di masjid. Beliau mengatakan intidharu salati ba'da shalah, menunggu salat setelah mengerjakan salat. Jadi ini misalkan subuh salat, kita tunggu sampai zuhur. Ya, itu murawafah. Kan sulit. Ya? Sulit itu. Murawafah namanya. Menjaga. Jadi ada dua tafsiran. Pertama, menjaga perbatasan agar musuh tidak masuk ke dalam daerah kita. Yang kedua, murabathah, yaitu apa? Menunggu sholat setelah sholat. Kata Rasulullah SAW, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itulah yang disebut dengan ribat, murabathah. Menjaga sholat setelah sholat. Termasuk di dalamnya, ini kan sebagian sering kalau habis maghrib, jarang pulang ke rumah, ngobrol di sini, ya kan? Itu bisa jadi ibadah ngobrolnya kalau seandainya diniatkan murabathah. Enak kita murabathahnya. Sekalinya mahalabiyu di masjid. Murabathah. Ya. Intidharus shalah ba'das shalah. Itu namanya murabathah. Taib. Nah, itu dua pendapat yang disebutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yuraqibu a'dahu ma yamna'uhum min wusul ila maqasidihim la'allahum yuflihun yafuzuna bil mahbub ad-dini wad dunyawi wal ukhrawi wa yanju min al makruhi kadzalik. Yang artinya, semoga mereka beruntung, yaitu mereka berhasil dengan hal-hal yang disukai, baik agama maupun dunia serta akhirat. Mereka selamat dari hal-hal yang dibenci. Fa'ulima min hadha annahu la sabila ila al-falah biduni as-sabri wal musabarah wal murabathah al-madhkurah. Nah, dari sini diketahui bahwasanya tidak ada jalan menuju kemenangan, menuju surga, menuju kebahagiaan dunia akhirat tanpa ada sabar. Sabar bahasa Arabnya. Kemudian musabarah. Apa musabarah tadi? Memaksa sabar. Kemudian yang ketiga, murabathah. Yaitu murabathah, menjaga perbatasan ataupun menunggu sholat setelah sholat. Falam yuflih man aflah illa biha, walam yafut ahadanil falahu illa bil ikhlali biha au bi ba'dihha. Karena itu tidaklah akan beruntung orang yang beruntung itu kecuali dengan hal-hal tersebut. Sabar, musabarah, murabathah. Dan tidak akan pula luput keberhasilan itu dari seseorang kecuali dari luput dengan luputnya ia dari hal-hal tersebut. Ya, tidak sabar, tidak memaksa sabar, dan tidak mau murabathah. Tidak sabar, tidak memaksa sabar, tidak mau murabathah, tidak akan berhasil. Wallahul muwaffiq, la haula wala quwata illa billah. Tamma tafsir surat Al-Imran, walhamdulillah ala ni'mati wa nas'aluhu tamaman ni'mah. Dari kemudian beliau mengatakan, Allah pemberi taufik dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Telah selesai tafsir surat Ali Imran, segala puji hanya milik Allah atas nikmatnya dan kita memohon kepadanya kesempurnaan nikmatnya. Ini alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmus salihat, pada bulan, pada tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah kita selesai membaca tafsir As-Sa'di pada surat Ali Imran. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi hujjah, pemberat pahala kita, bukan hujjatun alaina, bukan menjadi pemberat dosa kita. Dan ada perkataan menarik bahwasanya Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih rugi yaqra'ul Qur'an wa la yaltadzu bih. Yaitu dibandingkan orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak lezat saat membacanya. Kapan seseorang lezat membaca Al-Quran? Ketika dia membacanya dibarengi dengan iman, berharap pahala, dan memahami apa yang dibaca, dan berusaha mengamalkannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang jelas Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk membaca tafsir surat Ali Imran dari kitab tafsir As-Sa'di ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari pembacaan Al-Quran kita di hari kiamat. Pembacaan Al-Quran akan datang kepada Allah mengatakan, ya Rabbi mana'tuhun nauma billayl fasyaffi'ni fi. Wahai Rabbku, orang tersebut aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku, maka ampuni dosanya. Mudah-mudahan dengan bacaan tafsir, kitab tafsir surat Ali Imran, kitab tafsir As-Sa'di ini, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan wallahu alam nanti apakah kita lanjutkan kitab tafsir As-Sa'di pada surat selanjutnya, atau kita melanjutkan sebagaimana hari Rabu subuh biasanya kitab fikih doa dan zikir. Antum bapak-bapak, ibu-ibu maunya yang mana? Ah, tafsir kah bu? Ya, tafsir kita lanjutkan berarti. Insyaallah, meskipun sebenarnya dari pihak Rifqon TV merasa tidak sesuai dengan target mereka, tapi tidak mengapa, nanti Rifqon TV bikin file baru. Jadi kita itu di Rifqon TV ada program apa, kitab tafsir, pembacaan kitab fikih doa dan zikir, dan itu lengkap dari pertama sampai kemarin, doa-doa atau pengaruh doa-doa dan zikir yang tidak disyariatkan. Tapi kita berhenti pada itu, kita lanjutkan nanti pada tafsir surat, mau surat selanjutnya atau surat dari belakang. An-Nisa. Ya, An-Nisa itu menarik. Ada perkataan Imam Ibnu Katsir di awal surat An-Nisa. Saya baru baca tadi malam. Beliau mengatakan perkataan menarik, sebentar ya. Kata beliau, ada beberapa hal dari surat An-Nisa yang menggembirakanku. Jadi surat An-Nisa itu surat yang menggembirakan, terutama bagi laki-laki. Ya. Tapi yang jelas, tapi model-model laki-laki penakut, kada mampu, kita-kita ini sudahlah, tutup buku lah, ngaku ya sudah. Ya. Karena permintaan surah An-Nisa jadinya ya. Insyaallah kita akan mulai pekan depan surah An-Nisa, dari mulai bulan Dzulqa'dah. Bahasa Indonesia Dzulqa'dah. 1440 Hijriah. Tafsir surat An-Nisa dari kitab tafsir As-Sa'di. Ada yang mulai menulis dari mulai kapan kita baca kitab ini, surat Ali Imran? Ada yang membatasi biar kita tahaddusan bin ni'mah. Dari tanggal berapa, Ibu mungkin? Januari 2017. Bukan 2019. Bukan. Sudah 2 tahun berarti. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya tulis di sini 11 Rabiul Atsani 1438. 11 Rabiul Atsani 1438. berapa Masehinya Ibu? 9 Januari 2017. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umur kita diisi dengan kebaikan dan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala persiapkan dakwah apa? Bagian dakwah Masjid Imam Syafi'i untuk membuat posternya ya. Kajian baru tafsir surat An-Nisa, tafsir As-Sa'di. Ya. Dan terpaksa ya kajian fikih doa dan zikir ditiadakan terlebih dahulu karena saya harus ngurus pesantren ya, karena tidak bisa untuk ditinggalkan. Saya hari Senin itu sampai malam, sampai subuh nginep di pesantren. Kemudian Selasanya sholat subuh di pesantren, kemudian paginya pergi ke Martapura untuk kajian muslimah di Martapura. Jadi tidak bisa di ini kan. Begitu juga kajian Bulughul Maram juga mungkin ditiadakan. Meskipun ada yang memberi masukan, yang ditiadakan sejarah saja. Bulughul Maram tetap. Begitu? Nanti ada yang mengganti insyaallah di sini. Bulughul Maram bisa dia lanjutkan atau tidak. Tapi saya lebih condong melanjutkan sedikit dari sejarah. Ya. Kemudian malam Kamisnya tetap pembatal-pembatal keislaman. Jadi yang tidak ada hanya malam Selasa karena saya di pesantren malam Selasa. Ya, ternyata ada dunia baru di pesantren. Hari ketiga anak-anaknya sudah mulai goyah. Banyak yang nangis. Banyak. Ada yang menyembunyikan kunci motor ibunya. Ada yang mau minta pulang. Macam-macam. Tetapi itulah dunia pesantren. Mudah-mudahan sekolah-sekolah sunnah salafi di Kalimantan Selatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. SD kita ini mudah-mudahan juga berkembang, diberikan izin prinsip untuk bisa membangun, kemudian setelahnya diberikan kemudahan untuk memiliki manajemen yang bagus dalam pendidikan. Karena tidak ada yang paling utama dalam dakwah kecuali dari sisi pendidikan. Andil besar dakwah itu salah satunya adalah dari sisi pendidikan. Kalau ini kan cuma pengajaran, saya mengajarkan tafsir. Adapun di pesantren itu dan di sekolah itu juga ada pendidikan. Pendidikan bagaimana bisa mendidik anak menjadi anak yang mandiri, anak yang berorientasi akhirat, anak yang macam-macam. Nah, jadi sekalian juga saya mohon doa mudah-mudahan dimudahkan pesantren-pesantren kita di Kalimantan Selatan sehingga bisa menghasilkan para pendakwah, para penerus pengusung dakwah salafiyah di Kalimantan Selatan ini. Adapun kita umurnya cuma sebentar. Ya. Mungkin besok mati. Jadi jangan terlalu sombong dengan apa yang kita kerjakan. Kita mungkin besok mati. Saya berpikir ini umur saya 41. Agustus ini saya 41. Saya akan melihat hasil dari pesantren Intan Ilmu itu setelah 6 tahun. Bagaimana hasil mereka? Apa target-target yang tercapai dari mereka? Saat itu umur saya berumur 47 tahun. Itu kalau hidup. Kalau mati, selesai. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Amalan sudah tidak ikhlas. Maka kita harus menelurkan penerus-penerus generasi. Harus ada generasi. Dan itu terjadi di masjid ini. Masjid Imam Syafi'i. Sudah mulai ada remis baru, pengurus baru. itu harus ada generasi. Karena kalau tidak, orangnya meninggal. Saya meninggal, mungkin Kak Haji Adan, Kak Saifullah, dan pengurus-pengurus yayasan tidak tahu, umur tidak ada yang mengetahui, tidak berbau. Tapi harus ada generasi. Masjid Imam Syafi'i harus tegak terus dengan dakwah salafnya. Seperti itu. Kemudian saya pesan, sibukkan diri dengan amal-amal saleh. Umur sebentar. Umur sebentar, sibukkan diri dengan amal-amal saleh. Jangan berleha-leha, jangan membuang-buang waktu yang tidak percuma. Sibukkan diri dengan amal-amal saleh. Karena umur kita terbatas, sedangkan dosa kita tidak terbatas. Umur kita terbatas, waktu beramal saleh, dosa kita tidak terbatas. Jujur saja, sekolahan tiga yang dibina bersama Mahat Makkah, yang kedua Liwaul Furqan di Bogor, yang ketiga Intan Ilmu, itu melebihi poligami sudah itu. Ngurusnya itu susah. Ya. Itu susah. Makanya pada ikhwah, saya katakan isi kehidupan dengan amal-amal saleh. Dan itu pun kita belum tahu, diterima atau enggak. Amal saleh tersebut diterima atau tidak. Maka jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Karena malaikat maut mungkin sedang di depan pintu rumah kita. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad. Ya, mohon sekali lagi untuk pengumuman-pengumuman kajian saya, insyaallah dari hari ini sudah mulai, cuma malam nanti tetap Ustaz Syadam karena masih ada satu pertemuan tersisa. Dan saya dan kita beruntung beliau mengisi kitab di sini. Dan saya berharap kalau para dokter-dokter itu nanti turun, kita para ustadz-ustadz ingin duduk di kelas khusus dengan para dokter-dokter itu. Kita belajar lagi, baca kitab lagi untuk para ustadz. Yang ingin hadir harus bisa bahasa Arab. Mun hanya sekedar kaifa haluk sudah bisa hadir. Ya, jadi kita berharap seperti Ustaz Haikal Hafizahullah, hadis Ustaz Syadam, akidah, beliau sebentar lagi setahun Ustaz Haikal pulang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengisi, menggantikan di sini. Kemudian Ustaz Syadam bisa mengisi juga. Terutama khusus, saya meminta kemarin khusus untuk para ustaz. Karena kita ini kadang-kadang terlalu sudah turun gunung kayak jadi pendekar semua. Nah, lupa nuntut ilmunya. Sudah ahli fatwa Syekhul Islam. Ya. Padahal belajar itu tidak terputus. Mudah-mudahan mereka dimudahkan nuntut ilmu dan kembali ke Banjarmasin, itu yang paling penting. Jangan sampai di daerah lain. Ini yang ingin saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.